hatiku yang sedih. Cantik Mia, wajahmu kau terataiku. Kau sepanjang masa, akan ku puja selama hidupku di dunia. Cantik Nia, wajahmu kau terataiku. Kau ku cinta serta ku bela sehabis daya. Sepanjang masa, akan ku puja.